Pada sore hari ini kita lanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', karya dari Al-Imam Al-Kabir Al-Ma'ruf bil Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Riwayat yang sebelumnya, nomor yang ke-46, perkataan Ali, setelah kita melihat referensi di kitab yang lain seperti Jami' Bayanil Ilm wa Fadlihi, Ali di sini adalah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga riwayat yang menyebutkan tentang perkataan Ali adalah Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya. Di antara dari adab akhlak seorang rawi dan sami', para pendengar hadis, para penuntut ilmu, berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, zikru ma yajibu ala talibil hadithi min al-ihtirafi lil-ayali waqtisabil halal. Penyebutan tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan wajibnya atas para pencari hadis, para penuntut ilmu, untuk kemudian mereka berusaha menghidupi keluarga-keluarganya. Al-ihtiraf lil-ayal. Waktu sabil halal, demikian pula melakukan usaha-usaha yang halal dalam rangka untuk kemudian menghidupi keluarganya. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyinggung, termasuk dari kesalahan apabila ada seorang yang belajar menimba ilmu, mencari ilmu dalam keadaan ia menelantarkan keluarganya, sehingga keluarganya dibiarkan dalam keadaan cua, dalam keadaan kelaparan. Di dalam perkataan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ini menunjukkan bahwasannya al-ihtiraf lil-ayal waqtisabil halal, melakukan usaha untuk menghidupi keluarga dan mencari penghasilan yang halal, ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin juga menyebutkan satu bab yang mirip dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau menyebutkan bab an-nafaqatu 'alal 'ayal. Bab memberikan nafkah kepada keluarga. Menunjukkan bahwasanya memberikan nafkah kepada keluarga adalah merupakan satu perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seorang melakukan aktivitasnya sebagai pelajar, pencari ilmu, dari satu sisi mencari ilmu adalah merupakan satu perkara yang disyariatkan, akan tetapi tatkala menjalankannya jangan menelantarkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dia gabungkan keduanya. Dia belajar ilmu, namun dia juga memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan di dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwasanya an-nafaqatu 'alal 'ayal ini termasuk dari kewajiban yang tidak dibenarkan seorang muslim menelantarkan keluarganya dibiarkan dalam keadaan kelaparan sementara dia bisa berusaha, sementara dia bisa bekerja. An-Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula dalam Al-Qur'an tentang perihal wajibnya seorang kepala rumah tangga dalam hal ini suami untuk kemudian memberikan nafkah kepada keluarganya. Wa 'alal apa namanya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sebelum wa'alal muqtiri qadaruhu ma ta'am bil ma'ruf itu apa itu? Seorang yang memiliki keluasan memberikan rezeki dia berikan sesuai dengan keluasannya. Seorang yang dalam keadaan fakir juga memberikan rezeki kepada mereka sesuai dengan kefakirannya. Ini menunjukkan bahwasanya masing-masing kepala rumah tangga tentulah berbeda-beda dari sisi pemberian nafkah kepada keluarganya antara yang mampu dengan yang tidak. Namun yang tidak disyariatkan dan perkara yang dilarang apabila seorang membiarkan keluarganya dalam keadaan terlantar. Termasuk pula di dalamnya mencari hadis. Sehingga sesibuk apapun seseorang di dalam mempelajari ilmu, ini tidak dibolehkan membiarkan keluarganya dalam keadaan kelaparan. Pemberian nafkah yang wajib bagi keluarga ini bukan bermakna mencari nafkah dalam rangka untuk memperbanyak harta. Sebagian kan ada yang mencari nafkah tujuannya adalah untuk mengumpulkan harta, untuk menabung. Namun yang dimaksud memberikan nafkah kepada kerabat, kepada keluarga yang disyariatkan di dalam Al-Islam adalah pemberian nafkah yang mencukupkan mereka dari membutuhkan uluran tangan seorang yang lain. Apakah bentuknya makan dan yang semisalnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mencari nafkah yang seperti ini tergolong ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta hatta ma taj'alha fi imra'atik. Tidaklah engkau mencari satu nafkah yang engkau harapkan dari engkau mencari nafkah tersebut pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau akan diberi pahala sampai satu suapan yang engkau berikan pada mulut istrimu. Bahkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan yang demikian adalah termasuk dari sa'afdol-afdol sadaqah. Sa'afdol-afdol dinar. Wa'azamuha ajran dinarun anfaqtahu li ahlik. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam. Sa'afdol-afdol dan semulia-mulia dinar adalah yang engkau berikan sebagai nafkah untuk keluargamu. Sehingga di dalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan perkataan mereka para imatul Islam terkait bab tersebut. Artinya para penimba ilmu karena menimba ilmu itu membutuhkan waktu yang lama dan terkadang harus menempuh jarak yang demikian jauhnya. Ini jangan sampai dia menimba ilmu dalam keadaan menelantarkan keluarganya. Barakat al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, "Idza kana lidh-dhalibi 'ayalun la kasiba lahum ghairuhu." Bila mana seorang penuntut ilmu itu memiliki keluarga dalam keadaan tidak ada yang bisa menjadi tulang punggung mereka kecuali dirinya saja, seperti mungkin seorang anak laki-laki semata wayang yang dimiliki oleh orang tuanya. Dalam keadaan tentulah tatkala mereka menginjak usia tua, tidak ada yang bisa mereka harapkan kecuali dirinya. Ataukah seperti mungkin seorang suami atas istrinya, demikian pula anak-anaknya yang masih kecil. Dalam keadaan dia tulang punggungnya yang diharapkan, yang bisa untuk memberikan nafkah kepada mereka. Fayukrahu lahu ayyan qati'a an ma'ishatihi wa yastakhilu bil hadithi an al ihtirafi lahum. Maka hukumnya dibenci. Dibenci. Kalau semisal dia meninggalkan untuk menghidupi mereka dan lebih memilih untuk tersibukkan dengan mempelajari hadis dibandingkan memberikan nafkah kepada mereka, sehingga pada keadaan yang seperti ini wajib bagi seorang penimba ilmu untuk kemudian memutus belajarnya dan menghidupi keluarganya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu kisah tentang belajarnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam riwayat Al-Imam al-Bukhari dan Al-Imam al-Bukhari rahimahullah bahwasanya Umar ibn al-Khattab tidak bisa belajar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap harinya karena harus mencari ma'isyah, mencari nafkah. Maka dari itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berjanjian dengan salah seorang tetangganya dari kalangan al-Anfar untuk kemudian silih berganti mendatangi majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, "Kuntu ana wa syarun li minal anfar natanawabun nuzula 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Anzilu yawman wa yanzilu yawman." Dahulu saya ini memiliki seorang tetangga dari kalangan Anshar. Kita berjanjian untuk silih berganti rolingan belajar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya belajar satu hari, maka besoknya dia yang belajar. Apabila giliran saya yang belajar, maka kewajiban saya kepada tetangga orang Anshar itu adalah menceritakan apa yang saya pelajari di hari tersebut. Orang Anshar juga demikian. Tatkala Umar mencari ma'isyah, maka tatkala Umar kembali dari mencari ma'isyahnya, orang Anshar ini menceritakan berita-berita, khabar-khabar yang dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ternyata tidak menyebabkan dengan belajarnya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan konsekuensi menelantarkan keluarganya. Namun sekali lagi poin penting yang tadi kita sebutkan, pemberian nafkah kepada keluarga adalah berkisar tentang kebutuhan-kebutuhan mereka saja. yang sifatnya primer, ya betul itu, kebutuhan primer yang harus apa namanya ada dan sangat mereka butuhkan, seperti makan, ya kan, ataukah seperti mungkin baju, ataukah seperti mungkin tempat tinggal kalau misalnya nggak ada rumah. Ini kebutuhan yang primer, yang pokok. Bukan dalam rangka sekali lagi takatsuran minad dunya wal mal. Tujuannya untuk memperbanyak dunia dan harta. Ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala. Karena terkadang sebagian keadaan lebih memilih untuk kemudian meninggalkan belajar karena apa? Alasannya desakan keluarga. Keluarga minta pindah rumah. Yang di rumah itu sudah reot, tidak layak. Keluarga minta untuk kemudian dibelikan mesin cuci. Akhirnya menyebabkan sang suami harus banting tulang memberikan nafkah dan menuruti keinginan mereka. Ini satu perkara yang salah. Kalau kita ingat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasul sangat sederhana. Sampai pernah dikisahkan Aisyah menceritakan telah datang tiga hilal dalam keadaan tidaklah ada satupun dari rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyalakan tungkunya. Kalau Allah sebutkan dan namai rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penamaan hujurat. Ya kan, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Kamar-kamar. Karena memang dari sisi bentuknya bukan seperti rumah. Namun kamar, kamarnya Aisyah, kamarnya Hafsah dan kamarnya istri Nabi alaihi salatu wasallam yang lain, satu istri satu kamar. Dan bersebelahan, berdebetan dengan dinding masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diceritakan tatkala Rasul berada di masjid memasukkan kepalanya ke kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Aisyah menyisirnya. Yang menunjukkan berdempetan. Sehingga diriwayatkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika menjalankan qiyamul lail. Tatkala sujud harus meraba kakinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa idza sajada hamajani qabattu rijlayya wa idza qama nahattuhuma. Wal buyut laisa fiha masabih. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam sujud, maka hamazani, Rasul meraba kakiku. Ketika Aisyah terasa diraba oleh Rasul, maka Aisyah pun melipatnya, menariknya agar Rasul bisa sujud. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam bangkit dari sujudnya, maka Aisyah menjulurkan lagi kedua kakinya. Dan rumah-rumah pada waktu itu tidak memiliki pelita, tidak memiliki lampu, sehingga gelap. Ini menunjukkan demikian sempitnya, ya kan, rumahnya Nabi alaihi assalatu wassalam. Sampai untuk sholat saja harus bergantian dengan tidurnya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, harus merabanya. Sehingga memberikan nafkah kepada keluarga, kepada kerabat adalah dalam perkara-perkara yang menjadi hajat kebutuhan mereka. Tidak kemudian menyebabkan keluarganya terlantar. Akhirnya menjadi pengemis. Ya kan? Akhirnya menjadi pengemis. Minta-minta. Ya kan? Memelas kepada orang lain. Dalam keadaan ternyata suaminya mampu. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Dan dalam bab ini juga terdapat nasihat kepada mereka para keluarga untuk kemudian bersabar dengan kondisi masing-masing suaminya berbeda antara satu suami dengan suami yang lain. Tidak boleh bagi mereka untuk membebani kepada suaminya, akhirnya menyebabkan suaminya tersebut meninggalkan belajarnya. Ini terkadang sebagian ikhwan ada yang tutup buku, tidak belajar. Ketika ditanya kenapa beliau berhenti belajar, katanya ini apa, istri saya minta dibelikan tab yang Android yang mahal. Ini motornya minta ganti. Ini minta dibelikan kulkas yang besar. Ada yang semisalnya, ada yang semisalnya. Ini dibedakan antara satu kasus dengan kasus yang lain. Sehingga standarisasi kebutuhan mereka adalah melihat kepada kehidupan mereka para sahabat Nabi dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa. Kalau pada zaman dahulu tidak ada mesin cuci, ya kan? Bahkan apa namanya, lampu aja tidak ada, listrik aja belum ada, apalagi yang namanya handphone. Pada zaman kita ini aktivitas apa namanya, sarana media sosial demikian besar. Berbeda pada zaman-zaman yang sebelumnya. Handphone dengan berbagai macam merek, demikian pula kualitasnya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Namun subhanallah, pada sebagian keadaan ternyata disalahgunakan. Ternyata disalahgunakan, menyebabkan seorang istri akhirnya menelantarkan kewajiban-kewajibannya, nyuruh suaminya untuk apa, nyemur baju. Saya lagi apa namanya lihat WA ini, ketika disuruh dia bilang alasannya sebentar ini lagi chattingan dan yang semisalnya. Sampai saya pernah diceritakan adanya seorang akhwat di satu daerah, ummahat ini yang berhijab, bercadar, berjilbab. Tatkala keluar dalam keadaan tidak nengok kanan kiri, yang dilihat itu HP-nya itu. Sampai saking seriusnya hampir nabrak ikhwan. Masya Allah. Gak tahu kalau ikhwannya itu ada di depannya. Wih, kaget. Subhanallah. Sehingga kita kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Tatkala seorang penimba ilmu memiliki keluarga yang membutuhkan uluran tangannya dalam rangka untuk menghidupi mereka, memberikan ma'isyah kepada mereka, dalam keadaan tidak ada seorang yang selainnya kecuali dirinya, maka dibenci. Tatkala keadaan seperti ini, dia memutuskan untuk memberikan ma'isyah kepada mereka dan lebih milih untuk menyebutkan dirinya dengan hadis. Ini akhlak yang pertama. Seorang penimba ilmu adalah mereka orang yang bertanggung jawab dengan keluarganya. Di dalam apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dan menjadikannya sebagai salah satu adab yang semestinya dimiliki oleh para thullabul ilm warwatil hadis, yaitu memberikan ma'isyah kepada mereka, tergambarkan dan tersemirkan bahwasanya termasuk dari akhlakul fudala yang dimiliki oleh mereka para ahli ilm, tidak menelantarkan dan menyia-nyiakan kerabatnya dan keluarganya. Pastilah dengan keilmuannya akan dijumpai bahwasanya dia adalah seorang yang bertanggung jawab. Punya tanggung jawab. Ini akhlaknya para thullabul ilm. Sehingga bila mana kita sebagai seorang ayah memiliki seorang putri, kemudian nantinya ada seorang santri yang ingin melamar, jangan khawatir, pasti dia punya tanggung jawab. Karena akhlak dari para penuntut ilmu seperti yang diajarkan oleh mereka para ulama adalah memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarganya. Demikian pula tidak perlu khawatir kepada mereka para wali-wali murid tentang masa depan anaknya. Ya nanti kayak seperti apa anak saya ini belajar di pondok pesantren, tidak punya titel, seperti apa nasibnya, seperti apa nantinya mereka mencari rezeki dan menghidupi serta menganyomi keluarganya. Karena dengan seorang memasukkan anaknya di satu pondok pesantren sehingga mereka belajar ilmu agama, bila mana apa yang mereka pelajari memberikan manfaat kepada anaknya, sehingga sang anak mengambil manfaat dari ilmu yang dipelajarinya, maka pastilah di masa dewasanya, termasuk dari akhlak yang kita lihat mumpuni yang ada pada dirinya dan yang menonjol pada dirinya adalah rasa tanggung jawabnya kepada keluarganya. Semiskin-miskin apapun dia dan sesusah-susah apapun dia, kita akan menjumpai mereka para thullabul hadis adalah seorang yang bertanggung jawab. Dan ini termasuk satu akhlak yang mulia, yang mungkin pada sebagian keadaan dan kasus tidak dimiliki oleh mereka orang-orang yang tidak mengenal ilmu agamanya. Walaupun dari satu sisi dia adalah seorang yang kaya, namun ternyata kekayaannya tersebut dia gunakan untuk menghamili istri. Artinya apa? Dia menikah hanya sekedar menikah saja, kemudian setelah puas dicerai, nikah lagi dengan orang lain, setelah puas dicerai lagi, nikah lagi dengan orang lain, setelah puas dicerai lagi. Tidak ada rasa tanggung jawab dan rasa untuk kemudian benar-benar memperhatikan keluarganya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di dalamnya terdapat satu pelajaran yang berharga, tidak hanya terkhusus bagi mereka para thullabul hadis, bahkan kepada kita seluruhnya kaum muslimin. Ternyata rasa tanggung jawab untuk kemudian memberikan ma'isyah nafkah kepada keluarga adalah termasuk akhlak yang mulia dan termasuk dari akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk pula akhlaknya mereka para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam, seperti yang disebutkan riwayat dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an. Dan termasuk pula akhlaknya mereka para a'immatul muhaddithin. Seiring dengan ilmu yang mereka miliki, ternyata mereka adalah seorang yang bertanggung jawab kepada keluarganya, tidak menelantarkannya. Kita bacakan riwayat yang pertama. Wal aslu fi dzalik, dan dasaran atas bab ini adalah riwayat yang beliau sebutkan riwayatnya dengan syaratnya. Sampai dengan Abdullah ibn Amr, perkataan yang sebelumnya Wahab ibn Jabir rahimahullah ta'ala. Wahab ibn Jabir menyebutkan syahidu Abdullah ibn Amr fi baitil maqdis wa atahu maulan lahu. Saya pernah menyaksikan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu di baitil maqdis. Tatkala itu ada seorang maulanya, budaknya yang mendatanginya. Dia mengatakan, inni uridu an aqima hadha syahruha huna, yakni Ramadan. Maulanya mengatakan dan menyampaikan kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, sesungguhnya saya berkeinginan untuk tinggal selama sebulan di sini, maksudnya adalah selama bulan Ramadan fokus tinggal di Baitul Maqdis dan beribadah siang malamnya. Berarti dia ingin beribadah selama sebulan dan tidak menyibukkan diri untuk mencari pekerjaan dan ma'isha. Faqala lahu Abdullah, Abdullah mengatakan kepadanya, hal tarakta li ahlika ma yaqutuhum, apakah engkau ini telah meninggalkan untuk keluargamu bekal yang bisa mencukupi mereka selama sebulan? Kamu berikan mereka makanan yang cukup, uang yang cukup selama waktu engkau tinggalkan mereka. Qala, dia mengatakan, la, tidak. Maka Abdullah mengatakan, amma la farji, kalau semisal tidak maka pulang saja. Fada'lahum ma yaqutuhum, kamu cari dulu ma'isha untuk mereka dan kamu tinggalkan untuk mereka sesuatu yang bisa mencukupi mereka, baru boleh apabila engkau tinggalkan mereka selama sebulan untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Fa ini sami'tu Rasulullah, karena sesungguhnya saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bil mar'i isman ayyudhayya man yaqut, cukuplah seseorang itu tergolong melakukan perbuatan dosa apabila dia menelantarkan seseorang yang berada di bawah tanggung jawabnya, artinya anaknya, istrinya. Kalau semisal yang di atasnya dia punya orang tua, dalam keadaan orang tua membutuhkan ulur tangannya, orang tua termasuk. Kalau semisal dia punya kerabat, sementara kerabatnya juga membutuhkan bantuannya, maka dia termasuk. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah ta'ala, sehingga menjadi tanggung jawabnya untuk kemudian memberikan ma'isyah kepada mereka. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam perkataan Abdullah bin Amr bin Al-As ini radhiyallahu taala anhu, tatkala menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ternyata mencari ma'isyah ini termasuk dari seafdal-afdal ibadah. Karena itu Abdullah bin Amr bin Al-As melarang orang tersebut untuk beribadah selama sebulan penuh di Baitul Maqdis, tempat yang mulia, beribadah siang malamnya, apakah membaca Al-Quran dengan semisalnya, dalam keadaan ternyata menelantarkan keluarganya. Dengan kata lain, apabila seorang dipilih untuk kemudian dihadapkan padanya dua pilihan, dia mencari ma'isyah karena memang keluarganya membutuhkannya, ataukah dia beribadah selama sebulan penuh, mana yang lebih afdol? Jawabannya tentu yang pertama. Yang pertama adalah jauh lebih afdol. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Sehingga di dalam hadis ini sekaligus apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu kepada maulanya menunjukkan tentang syahid dalam bab yang diangkat oleh al-imam al-khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Karena yang dimaksud dengan ibadah tidak hanya salat, qiraatul Quran, az-zikr dan yang semisalnya, talabul hadis termasuk pula di dalam bab al-ibadah. Kemudian asar yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan riwayatnya dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan, 'Alaika bi'amalil abtal, wajib atasmu untuk kemudian menjalankan amalan-amalannya mereka para kesatria. Al-Abtal, para pemberani, para kesatria, para pejuang. amalan itu adalah al-kasbu minal halal wal infaqu 'alal 'ayal. Mencari usaha yang halal dan memberikan nafkah kepada keluarganya. Ini amalan yang abtal. Menunjukkan dengannya seorang pria betul-betul tanggung jawab kepada keluarganya. Menunjukkan bahwasanya seorang pria benar-benar perhatian kepada keluarganya. Sehingga dengan rasa tanggung jawab tersebut, dia bekerja. Dia mencari ma'isyah. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan riwayatnya, satu riwayat hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diceritakan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nawara ila rajulin fa'ajabahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat seseorang maka Rasul alaihi salatu wasallam mengaguminya dan menanyakannya, hal lahu hirfah, apakah dia itu memiliki hirfah. Hirfah itu artinya pekerjaan untuk kemudian menghidupi keluarganya. Fa in qalu la, apabila mereka mengatakan tidak, qal Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan saqata anni, orang ini jatuh kedudukannya di mataku. Qila, ada seorang mengatakan kaifa dzaka ya Rasulullah, bagaimana bisa yang demikian wahai Rasul, seorang yang engkau muliakan adalah seorang yang punya profesi pekerjaan, seorang yang tidak mulia adalah seorang yang tidak punya pekerjaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan li annal mu'mina idza lam yakun dha hirfatin ta'ayyasha bidinihi. Karena seorang mukmin apabila dia tidak memiliki kesibukan mencari ma'isyah dengan usaha-usaha yang halal, maka dia akan hidup yang menghidupinya adalah agamanya. Dia jual agamanya untuk kemudian mendapatkan bahagian dari bahagian-bahagian dunia. Namun hadis ini, riwayat ini adalah riwayat yang dhaif jiddan. Dan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan termasuk dari hadis yang mungkar. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah menyebutkan pada sanad hadis ini terdapat seorang syekh yang dajjal. Dajjal itu tingkatan jarah yang tinggi, yang tertinggi. Dajjal menunjukkan dia adalah seorang yang sangat pendusta, tidak dipercaya. Demikian pula periwayatannya. Namun dari sisi makna sahih, bila mana seseorang memaksudkan dengan dia mempelajari dan melakukan amalan agamanya adalah dalam rangka untuk mencari dunia, seperti pembahasan-pembahasan yang telah kita sebutkan di dalam pembahasan yang sebelumnya. Namun apabila seorang tidak meniatkan tatkala dia belajar untuk mendapatkannya, dikasih enggak dikasih sama saja, dia tidak mempedulikannya, ini perkara yang tidak tercela. Dan mereka para ulama mengkategorikan yang demikian adalah termasuk dari perbuatan yang dibolehkan. Dan mereka menamai pemberian kepada seseorang yang seperti ini dengan istilah ju'alah, sebagai ganti rugi dari waktu yang apa namanya dia berikan di dalam perkara agamanya. Ya, seperti seorang muazin ataukah seperti seorang cleaning service masjid ataukah seperti seorang mudarris, mudarrisah dan yang semisalnya. Bahkan bila mana kita melihat dari sisi pemberian yang diberikan tersebut, itu menunjukkan keikhlasan mereka sebetulnya. Itu menunjukkan keikhlasan mereka. Menunjukkan bahwasanya bukan dunia yang mereka inginkan. Kalau semisal mereka ingin mencari dunia, maka mereka tinggalkan. Ya kan? Maka mereka tinggalkan. Karena lebih menguntungkan. Sehingga dengan gaji yang kecil, yang selayaknya atau ala kadarnya, terkadang ada yang mendapatkan pemberian hanya sekitar 50 ribu. Ataukah mungkin 100 ribu. Ataukah full-fullnya 700, 800. Itu selama sebulan. Itu selama sebulan. Dalam keadaan dia memfokuskan waktunya, luang, apa, kelonggar waktunya untuk kemudian mengurusi apa yang menjadi tugasnya dalam urusan-urusan pendidikan atau agama. Kalau dengan gaji yang sebegitu, itu menunjukkan keikhlasannya. Itu menunjukkan keikhlasan mereka di dalam berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbeda jauh dengan penghasilan seorang yang memang memfokuskan diri untuk tersibukkan dengan perkara dunia. Karena itulah di dalam pembahasan yang tadi, yang kemarin telah kita singgung, apabila seorang menginginkan pahala, maka silahkan dia menjalankan perkara-perkara yang berhubungan dengan akhiratnya. Namun ada konsekuensi. Dia akan fakir. Dia akan hidup sederhana. Dia akan hidup ala kadarnya. Kalau semisal seorang menginginkan untuk kemudian mendapatkan kehidupan yang nikmat sebagai seorang yang kaya, maka silakan dia tersibukkan dengan urusan dunianya. Dan kedua orang ini hasilnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Hasilnya sama, karena yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Orang yang pertama diberikan kelaziman untuk kemudian tanggung jawab dengan tugasnya. Orang yang kedua yang kaya diberikan kelaziman untuk kemudian menunaikan hak hartanya. Karena dalam harta itu ada hak. Tidak kemudian sekedar seseorang bernikmat-nikmat dengan harta, dalam keadaan dia tinggalkan hak-haknya. Ingat dua pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya pada yaumul qiyamah yang berhubungan dengan harta. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau mendapatkan harta ini? Kalau semisal ternyata dia mengambilnya dengan cara yang haram, dia akan mendapatkan dosa. Selesai, tidak ada pertanyaan yang kedua. Atau mungkin ada pertanyaan berikutnya, kalau semisal dia nafkahkan pula dalam perkara-perkara yang haram. Namun kalau semisal dia mencarinya dalam perkara yang halal, pertanyaan tidak hanya berhenti pada sebatas itu, ada pertanyaan yang kedua. Wa fi maktasabahu, dan untuk apa engkau belanjakan? Apakah dalam perkara yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah yang tidak? Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Kemudian kita sebutkan riwayat yang ke-50. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri. Yani Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah taala, al-Imam al-Masyhur, yang digelari oleh mereka para ulama al-muhaddisin dengan gelar tertinggi dari sisi tingkatannya, pemahamannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, dengan gelar Amirul Mu'minina fil hadis. Bukan sekedar imam, bukan sekedar hafid atau kasiqah. Yang tertinggi adalah Amirul Mu'minina fil hadis. Menunjukkan beliau adalah seorang yang betul-betul mengerti dan faham tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah menyebutkan, diceritakan oleh Abdurrahim ibn Sulaiman Ar-Razi rahimahullah, kunna inda Sufyan Ats-Tsauri. Dahulu kami ini sedang berada di sisi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Fakana idza asahu ar-rajulu yatlubul ilm. Apabila ada salah seorang yang mendatanginya tujuannya adalah mempelajari ilmu. Kata beliau rahimahullah, sa'alahu, maka beliau akan bertanya kepada orang tersebut, hal laka wajhu ma'isha, apakah engkau ini memiliki pekerjaan? Fa'in akhbarahu annahu fi kifayatin amarahu bi talabil ilm. Apabila ternyata orang ini mengkhabarkan kepada al-imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah bahwasanya dia itu sudah berkecukupan, sudah punya harta, punya uang, bukan modal dengkul, maka al-imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala memerintahkan dia untuk kemudian meneruskan mempelajari ilmu. Fa'il lam yakun fi kifayatin, apabila ternyata dia ini tidak dalam keadaan berkecukupan, amarahu bi talabil ma'ash, maka beliau rahimahullah memerintahkan untuk kemudian mencari penghasilan. Karena pada zaman dahulu tidak ada santri, ya kan? Tidak ada santri, orang belajar, sekedar belajar, pulang pergi mendatangi majelisnya seorang imam ke imam yang berikutnya. Adapun dari sisi sarana konsumsi dan makanan ditanggung oleh masing-masingnya. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala seseorang mempelajari hadis itu membutuhkan adanya bulughah. Adanya bulughah, dana yang dengannya dia bisa belajar. Dengan dana tersebut akhirnya dia bisa makan sehingga tentram tatkala mempelajari hadis, tidak apa namanya? Tidak dalam keadaan kelaparan dan tersiksa. Yang dengan dana tersebut akhirnya dia bisa membeli sarana prasarana untuk kemudian mempelajari al-ilm. Apakah buku-buku pelajaran, bolpen, kertas untuk mencatat. Kalau semisal butuhkan safar, maka dia menggunakannya dalam rangka untuk kemudian menjadikannya sebagai bekal safarnya. Kalau semisal seseorang dia mempelajari ilmu dalam keadaan kriterianya seperti yang disebutkan oleh al-imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, maka yang ada sudah pasti akan merepotkan orang yang berada di sekitarnya, ya kan? Harus memperhatikan dia dan yang semisalnya, dalam keadaan seorang dituntut untuk kemudian memiliki rasa tanggung jawab. Baik rasa tanggung jawab tersebut adalah berkaitan dengan kebutuhannya, terlebih lagi kebutuhan keluarganya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, naiknya salah seorang di antara kalian ke atas gunung kemudian mengumpulkan kayu-kayu bakar, hasilnya dia gunakan untuk kemudian mencukupi kebutuhannya. Yang demikian jauh lebih baik dibandingkan meminta-minta kepada manusia. Atauhu ammana'u, apakah mereka memberikannya ataukah tidak. Dan ini makna dari al-afaf. Dan ini makna dari al-afaf wal-ghina. Yang Nabi alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian Allah memberikannya. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Al-afaf berhubungan dengan harga dirinya. Seorang yang sehat, yang kuat, merasa tercoreng harga dirinya bila mana dia dinafkahi oleh orang lain sementara dia bisa untuk kemudian berusaha. Seorang tidak teranggap sebagai seorang yang ghina, yang kaya, apabila dia masih membutuhkan uluran orang lain. Selama dia bisa, maka yang demikian jauh lebih afdal. Karena itulah diriwayatkan pernah satu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menegur adanya orang-orang yang berkumpul di salah satu sisi masjid menjelang selesai sholat Jumat. Ketika ditanya, katanya, kita ini berkumpul dalam rangka untuk mencari keutamaan. Maka Umar membacakan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai ditunaikan salat Jumat, maka fantasyuru fil ard, menyebarlah kalian di permukaan bumi. Wabtaqu min fadlillah, dan carilah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan Allah Subhanahu wa taala berupa kecukupan itu didapatkan dengan cara keluar, dengan cara mencarinya. Yang bisa nukar, maka nukar. Yang bisa jualan, maka dia jualan. Yang bisa dia hanya sekedar menjualkan barang dagangan orang lain sebagai salas dan semisalnya, maka dia lakukan. Yang demikian jauh lebih afdal, dan itu termasuk dari amalan saleh. Dia berikan kepada keluarganya. Keluarganya kelaparan, butuh beras. Tidak perlu dia minta kepada orang lain. Yang ujung-ujungnya diharapkan nantinya orang itu akan mengasih. Jangan. Kalau seorang punya al-afaf, punya harga diri, maka hendaklah dia menjalankan apa yang diarahkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Kemudian yang berikutnya, dikatakan oleh Ubaid ibn Jannat, tatkala itu beliau memberikan nasihat kepada mereka para ashabul hadis, rahimahullah, yanbaghil rajuli ayya'rifa min aina mad'amahu wa malbasahu wa malbasuhu wa maskanuhu wa kadza wa kadza thumma yatlubul ilm. Selayaknya bagi seseorang untuk kemudian mengetahui dari mana dia akan makan, dari mana dia mendapatkan pakaian, dari mana dia mencari tempat tinggal, dan seperti ini dan seperti ini. Kemudian setelah selesai menyempurnakannya dan menjalankannya, baru dia mencari al-ilm, mencari ilmu. Sehingga dengan perkataan mereka para imamul Islam menunjukkan bahwasanya menimba ilmu itu membutuhkan harta. Dan antara harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk kemudian mencari ilmu dan ditimbang dari sisi pemasukannya, sudah pasti sangat jauh berbeda. Dengan kata lain, sudah pasti akan habisnya. Tatkala habis, dia mencari lagi. Setelah mendapatkan, dia belajar ilmu. Apabila habis, dia mencari lagi. Demikian seterusnya. Karena mencari ma'isyahnya mereka para thullabul ilm, yang mereka prioritaskan dan mereka tujukan serta maksudkan dari mereka mencari ma'isyah tersebut adalah dalam rangka al-kafaf, mencukupi kebutuhan mereka saja. Bukan dalam rangka untuk kemudian memperkaya dirinya. Bukan dalam rangka untuk kemudian memperbanyak perbendaharaan hartanya dan yang semisalnya. Karena telah disebutkan beberapa riwayat seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, di antaranya Abdul Aziz At-Ta'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Man talabal haditsa aflas." Seseorang yang dia mencari hadis, maka sudah pasti dia akan bangkrut. Dia akan habiskan semua hartanya. Semisal seorang kepala rumah tangga, dia harus mempelajari hadis selama sepekan, maka dia harus mengeluarkan semua tabungannya untuk kemudian diberikan kepada keluarganya, dan dia keluar seorang diri dalam rangka untuk kemudian mencari al-ilm, sehingga bangkrut. Tidak kemudian tatkala dikeluarkan ada timbal baliknya, seperti halnya dalam dunia bisnis. Ada modal, ada labanya. Ada modal, ada laba. Dalam perkara ibadah, demikian pula al-ilm, tidak demikian. Demikian pula seperti yang disebutkan oleh al-imam Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Bahkan mereka para ulama al-muhadithin menggelari bahwasannya al-imam Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala digelari dengan gelar Abul Masakin, bapaknya para orang-orang miskin. Diriwayatkan tentang biografinya bahwasanya Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala bil Bisfam yang digelari sebagai Amirul Mukminin fil Hadis karena keilmuannya dan fahamnya di dalam meneliti dan mengecek keabsahan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dikatakan oleh para biografinya, kana la yamliku syai'an minad dunya illa himarahu. Syu'bah bin al-Hajjaj tidaklah memiliki harta berupa dunia kecuali hanya seekor keledainya saja yang beliau gunakan untuk kemudian safar dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sehingga dari satu tempat kemudian pergi ke tempat yang lainnya, demikian seterusnya. Tatkala beliau bertemu dengan seorang penimba ilmu hadis di perjalanan, beliau mengatakan kepada mereka, man talabal haditsa aflas. Siapa yang mencari hadis maka dia akan bangkrut, diingatkan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk kemudian menanamkan pada benak mereka para ruwatil hadis bahwasanya bukan dunia tujuan mereka mencari hadis. Mereka mencari hadis harus memberikan arus siap untuk kemudian menanggung kemiskinan. Mereka orang-orang yang mempelajari ilmu harus siap untuk kemudian menanggung konsekuensi sebagai seorang yang aflas, yang bangkrut. Antara modal dia belajar dengan pemasukan setelahnya terkadang tidak imbang. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Kata Imam Syu'bah rahimahullah, man talabal haditsa aflas. Barang siapa yang mencari ilmu hadis maka sungguh dia akan merugi. Laqad aflastu hatta bi'tu tastan li ummi bi sab'ati dananir. Sungguh saya ini telah merugi hingga saya menjualkan salah satu barang pemberian hasil ibuku dengan seharga 7 dinar. Untuk apa? Untuk menjadikannya sebagai sarana beliau rahimahullah taala mencari hadis. Dahulu al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah taala menjadikan ladang bisnisnya dan usahanya sebagai cara untuk mencari hadis. Tatkala beliau melihat di kota Irak terdapat mereka para a'immatul muhaddisin, maka beliau pergi ke kota Irak, membeli barang dagangan di sana, kemudian dijual di kampung halamannya. Sehingga apa namanya, safarnya atau dengan bahasa kita kulakannya ke satu tempat, ini tujuannya tiada lain dan tiada bukan untuk kemudian mendatangi mereka para ulama al-muhaddisin. Sufyan bin Uyainah rahimahullah, tatkala ada salah seorang yang dilihatnya, kemudian ketika ditanya oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ma hirfatuk, apa pekerjaanmu? Dia mengatakan, talabtul hadis, pekerjaan saya adalah mencari hadis. Artinya itu yang setiap hari dia lakukan. Tidaklah dia mencari ma'isha kecuali dalam rangka untuk kemudian memuluskan dirinya mencari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Keluarga butuh makan, dia cari makan. Setelah selesai memberikan kebutuhan kepada keluarganya, dia mencari hadis. Keluarganya butuh baju, dia mencari baju. Dia mencari ma'isha kemudian memberikan kepada keluarganya baju. Setelah selesai, dia mencari hadis. Demikian seterusnya. Sufyan ibn Uyayh menyatakan kepada orang ini, bashir ahlaka bil ikhlas. Kabarkanlah dengan berita gembira kepada keluargamu bahwasanya mereka itu bakalan bangkrut. Karena namanya mencari hadis itu adalah akan mendatangkan kebangkrutan. Namun di balik kebangkrutan tersebut terdapat kemuliaan dan keutamaan. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya pernah jatuh pingsan karena salaparnya. Namun setelahnya beliau radhiyallahu taala menjadi seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.